Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah ini adalah pertemuan perdana dari kajian kitab Asyarhul Mukhtasar ala Matni Zadil Mustaqni' bitahlili alfazihi wa taqribi ma'anihi kada Syekh Fauzan kada Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana di kitab ini ya, beliau menjelaskan sebuah matan Zadul Mustaqni', sebuah matan di fikih Hambali, dan penjelasan beliau ya di dalam kitab ini insyaallah kita akan ya menjumpai pembahasan beliau ya tidak terbatas pada apa yang menjadi pendapat mu'tamad, pendapat yang dijadikan pegangan di mazhab Hambali, akan tetapi kita melihat bahwa pembahasan beliau itu juga ya mencakup ya pendapat-pendapat yang lainnya, dan beliau mentarjih, beliau menguatkan pendapat yang beliau rasa lebih kuat dalilnya. Maka ya tujuan kita membahas kitab ini adalah kita mempelajari mazhab Hambali itu sendiri dengan kita menjelaskan dan kita membaca dan mencoba menjelaskan apa kandungan dari matan Zadul Mustaqni'. Kemudian kita juga ya tujuan kita mempelajari kitab ini adalah mengetahui bagaimana pendapat dan fatwa-fatwa Syekh Al-Fauzan hafizullah taala ya dalam kapasitas beliau sebagai salah satu kibarul ulama. Maka kita langsung saja pada ya pendahuluan atau mukadimah yang disebutkan oleh beliau, yang dituliskan oleh beliau. Beliau berkata di sini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fahadha syarhun mukhtasarun hasabat taqah ala zadil mustaqni mukhtasarul muqni. Maka ini adalah syarah mukhtasar, syarah yang ringkas ya sesuai dengan kemampuan terhadap matan Zadul Mustaqni' Mukhtasaril Muqni'. Jadi ada matan Zadul Mustaqni', kemudian ada juga matan Al-Muqni'. Matan Al-Muqni' itu ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian Zadul Mustaqni' itu adalah ringkasan dari Al-Muqni', dan Zadul Mustaqni' itu ditulis oleh Al-Hajjawi. Yukarribu ma'aniyahu litullabil mubtadi'in. Maka syarah ini mendekatkan makna-makna dari Zadul Mustaqni' tersebut ya, memudahkan memahamkan makna-makna, memudahkan pemahaman ya terhadap Zadul Mustaqni' tersebut litullabil mubtadi'in, kepada para penuntut ilmu pemula. Kuntu qad alqaituhu halaqatin mutasalsilah 'abra al-idha'ati saudiyah. Aku jelaskan penjelasan-penjelasan tersebut, pembahasan tersebut ya di beberapa halaqat kajian yang berseri melalui radio di Saudi. Maka di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala ya beliau memiliki kajian fikih ya membahas matan Zadul Mustaqni' ini. Beliau mengadakan kajiannya di radio di sebuah radio Saudi. Maka hasil kajian beliau kemudian ditulis oleh para tulab, oleh para penuntut ilmu, kemudian dijadikan buku, dijadikan kitab. Faraghiba ilayya man sami'uhu minha an tufarraga tasjilatuhu fi kitabin liyabqa al-intifa'u bih. Maka orang-orang yang mendengarnya, mereka ingin untuk tufarraga tasjilatuhu. Mereka ingin rekamannya itu di ya dituliskan, diubah menjadi bentuk tulisan. Fi kitabin liyabqal intifa'u bih. Diubah menjadi bentuk tulisan sehingga menjadi kitab, sehingga liyabqal intifa'. Sehingga kebermanfaatannya itu bisa langgeng, bisa lebih langgeng. Ya, kebermanfaatannya bisa lebih luas. Ya, insyaallah fa nazaltu ala rahbatihim haqaqtu lahum tilbatahum. Maka aku pun mengikuti kemauan mereka dan aku wujudkan ya harapan mereka tersebut, kemauan mereka tersebut. Was'alullaha ayyu'ina ala ikmalihi wa ayyanfa'a bihi ma'annahu jahdul muqil. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya agar Allah menolongku untuk menyelesaikannya, menyempurnakannya, wa yanfa'abihi, dan semoga ya dengan kitab ini bisa memberikan kebermanfaatan, bisa berikan manfaat kepada kaum muslimin, ma'annahu jahdul mukil. Ya, sementara apa yang kulakukan di syarah ini, di kitab ini, itu adalah jahdul mukil, yaitu usaha yang sedikit sebenarnya. Wa man raghiba fi tatwil fa alayhi bi syarhil asl wa huwa ar-radul murbi'. Barang siapa yang ingin untuk mendapatkan penjelasan yang lebih panjang, maka ya silakan baginya untuk menuju syarah yang asalnya, syarah yang pokok dari kitab Zadul Mustaqni, yaitu kitab Ar-Radul Murbi' karya Syekh Al-Buhuti rahimahullahu taala. Kama qila wa man zarul bahra istaqalla sawaqiya. Ya, sebagaimana perkataan penyair, barang siapa yang mengunjungi laut, maka dia akan menganggap kecil ya sungai-sungai. Ya. Maka barang siapa yang mengunjungi laut, yang datang ke laut, maka dia akan melihat sungai-sungai itu ya sebagai sesuatu yang kecil. Maka di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau memberikan ya, menyebutkan contoh syair ini dalam rangka untuk menyebutkan bahwa Ar-Radul Murbi' itu seperti lautan. Sedangkan karya beliau di sini seperti ya, seperti sungai. Jadi kalau seseorang menuju ke Ar-Radul Murbi', maka yang lainnya akan terasa kecil. Ya, ini di antara ketawaduan beliau. Wa huwa mustafadun minhu kama qila aidan. Maka syarah ini itu banyak mengambil manfaat dari kitab Ar-Radul Murbi'. Jadi kitab Ar-Radul Murbi' bahkan dijadikan kitab pegangan mukarrar ya di universitas-universitas Islam di Saudi ketika mereka mengajarkan fikih. Jadi Ar-Radul Murbi' memang adalah sebuah kitab yang sangat besar ya posisinya di kalangan, terutama di kalangan Hanabilah, di kalangan para ulama Hanabilah, dan bahkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi dijadikan sebagai kitab pegangan atau mukarrar atau textbook ya bagi universitas-universitas Islam di Saudi khususnya. Kama qila aidan kal bahri yumtiruhu as-sahab wa laysa lahu fadlun alayhi li'annahu min ma'i. Sebagaimana perkataan penyair yang lainnya, seperti lautan yang dijatuhi hujan dari awan, wa laysa lahu fadlun alayhi, dan dia tidak memiliki keutamaan terhadap laut tersebut, li'annahu min ma'i, karena air hujan itu dari air laut, ya dari air laut yang menguap kemudian jadi hujan turun lagi ke laut. Jadi maka ini diantara bentuk ketawaduan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Ya. Kemudian kita masuk pada mukaddimah. Kalau tadi mukaddimah terhadap kitab ini, sekarang kita masuk pada mukaddimah beliau di kajian beliau di Radio Saudi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa innal fiqha fi dinillahi min akadil wajibat wa ahammil muhimmat. Sesungguhnya fikih fi dinillah, sesungguhnya memahami agama Allah. Karena fikih itu tidak hanya terbatas pada permasalahan-permasalahan seperti ya seperti taharah, seperti salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, akan tapi fikih itu juga bermakna ya memahami keseluruhan perkara agama. Maka fa innal fiqha fi dinillah, maka sesungguhnya memahami agama Allah, min akadil wajibat, termasuk kewajiban yang paling penting, wa ahammil muhimmat, termasuk perkara penting yang paling penting ya. Muhimmat, perkara-perkara penting, aham yang paling penting. Ya, jadi memahami agama Allah adalah termasuk kewajiban yang paling penting dan termasuk perkara yang paling penting. Li'annahu la yumkinu lil insan ayyu addiya ma awjaballahu alaihi wa yatruka ma harramallahu alaihi wa yataqarraba ila Allah illa an ilmin wa basira. Karena tidak mungkin bagi seseorang untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya, wa taqarraba ilallah, dan tidak mungkin bagi dia untuk bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah, illa an ilmin wa basirah, kecuali dengan ilmu dan basirah. Ya. Fal amal biduni ilmin yakunu dalalan wa wabalan ala sahibi. Ya, maka beramal tanpa ilmu, beramal tanpa dilandasi ilmu, maka itu akan menjadi dalal, wabal. Itu akan menjadi sesuatu yang membuat dia tersesat dan akan membuat, dan itu merupakan musibah bagi dia. Fala budda ayyakuna al-amal mabniyan ala ilmin sahih. Maka tidak boleh tidak, amalan seseorang itu harus dilandasi di atas ilmu yang sahih, wa fiqhin fi dinillahi azza wa jalla, dan dilandasi di atas kepahaman terhadap agama Allah azza wa jalla. Ya, para ulama menjelaskan bahwa ya, ketika seseorang beramal, maka ketika dia beramal di atas ilmu, maka itulah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Ya, seseorang wajib beramal di atas ilmu. Dia harus belajar ilmunya terlebih dahulu, baru beramal. Maka dia ketika beramal di atas ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika seseorang beramal tanpa dilandasi ilmu, belum belajar ilmunya, akan tapi sudah beramal, ya, maka nanti ada dua kemungkinan. Amalannya tersebut ya sesuai dengan ya, ilmu, ya, amalannya tersebut kebetulan benar, sesuai dengan ilmu yang sebenarnya, atau amalannya tersebut salah, tidak sesuai dengan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika amalannya tersebut, ya, yang tidak dilandasi ilmu tersebut ternyata salah, maka tentu ini berdosa, ya. Ternyata amalannya salah gara-gara dia tidak berilmu langsung beramal, ya, atau dia beramal, berucap, bertindak tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, ternyata salah, maka ini jelas berdosa. Akan tapi para ulama menjelaskan, ketika dia beramal tanpa ilmu dan amalannya tersebut kebetulan benar, dia juga berdosa. Dia juga berdosa karena dia telah melakukan amalan tanpa ilmu, padahal itu telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan baginya, ya, untuk berilmu sebelum beramal. Walihada yaqulu jalla wa ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim na'annahum yahzarun. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa, ya, hendaknya kaum mukminin itu tidak pergi berjihad semuanya, akan tetapi ya mengapa sebagian dari mereka itu, ya, wa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, ya, mengapa tidak sebagian dari mereka tersebut mereka pergi menuntut ilmu, ya, dari setiap golongan-golongan kaum mukminin tersebut ada sebagian orang di antara mereka ta'ifah liyatafaqahu fiddin, ya, yaitu mereka memperdalam ilmu agama, wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi, dan supaya mereka itu bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepadanya, ketika mereka kembali dari medan perang, dari medan jihad, jihad syar'i tentunya, bukan jihad yang sembarangan, maka supaya orang-orang yang menuntut ilmu agama tersebut bisa memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali kepadanya, la'allahum yahzarun, ya, agar mereka itu berhati-hati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, ya, pentingnya menuntut ilmu, ya, pentingnya menuntut ilmu, bahkan ya, dalam urusan sepenting jihad syar'i, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hendaknya ada sebagian orang yang ya, yang tidak berangkat untuk berjihad syar'i, akan tetapi mereka memperdalam ilmu agama sehingga mereka bisa memahami agama dan bisa mengajarkan kaumnya, memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali kepadanya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ya, untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Yakni pemahaman yang lurus tentang agama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, ya, maka Allah berikan dia pemahaman agama. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadalla ala anna at-tafaqquh fi dinillah amrun matlubun wa wajib. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tafaqquh fi dinillah, ya, memahami agama, memahami agama Allah, tafaqquh, ya, tafaqquh fi din, belajar agama, memahami agama, amrun matlubun wa wajibun, adalah sebuah perkara yang diperintahkan dan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ya, ketika kita merenungkan makna hadis ini, ya, maka kita mendapati bahwa standar kebaikan, standar seseorang itu dikatakan baik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia paham agama. Ya, jadi standar baik bagi orang-orang pada umumnya itu biasanya hanya terbatasi pada masalah akhlak, hanya terbatasi pada masalah adab. Akan tetapi di dalam Islam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa itu tidak cukup. Yang dimaksud dengan baik, yang dimaksud dengan orang baik itu adalah ketika orang tersebut paham agama atau berusaha untuk memahami agama. Ya. Jadi apapun yang berkisar tentang yufaqihu fiddin, baik dia telah memahami agama, telah menjadi ulama atau orang berilmu, atau dia berusaha untuk memahami agama, maka ini adalah tanda bahwa, ya, Allah menghendaki kebaikan untuknya. Dan itu adalah tanda bahwa dia adalah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang namanya orang baik tidak hanya tutur katanya baik atau perilakunya baik, akan tetapi orang yang baik di sisi Allah itu adalah orang yang paham agama dan mengamalkannya. Dan ketika seseorang mengamalkan agama, maka tentunya tutur katanya menjadi baik dan akhlaknya menjadi baik. Karena kalau tidak, maka dia belum paham agama, ya, pada hakikatnya. Akan tetapi bisa jadi wawasan terhadap ilmu agama bisa jadi banyak, akan tetapi ternyata itu tidak membuahkan hasil, ya. Ternyata itu hanya sekedar wawasan. Ya, jadi sisi atau standar kebaikan, yang namanya orang itu memiliki kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketika, ya, seseorang tersebut paham agama atau berusaha untuk memahami agama. Kemudian, ya, di hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa, ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Maka ketika kita mendapati diri kita sendiri berusaha untuk memahami agama, ketika kita mendapati diri kita sendiri semangat untuk, ya, menimba ilmu agama, maka kita harus bersyukur kepada Allah, karena itu adalah, ya, bisa jadi adalah, ya, kabar gembira, itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kita kebaikan. Ya. Adapun ketika kita merasa atau mendapati diri kita tidak semangat untuk menuntut ilmu agama, maka berdasarkan hadis ini kita harus waspada, kita harus hati-hati, karena ini bisa jadi Allah tidak menghendaki kita kebaikan, ya, tidak menghendaki kebaikan untuk kita. Maka ini adalah perkara yang besar yang wajib bagi kita untuk memperhatikan masalah ini, ya. Dan ini berarti di antara cara yang paling mudah untuk mengecek apakah diri kita itu, ya, Allah kehendaki kebaikan untuk kita atau tidak. Ini di antara cara yang mudah untuk mengecek. Yaitu apa? Apakah selama ini kita sudah berusaha dan semangat untuk memahami ilmu agama atau tidak? Ya. Atau hanya sekedar ya, yakni berusaha untuk, ya, datang kajian, akan tetapi bukan untuk menimba ilmu, akan tetapi misalnya hanya sekedar ikut-ikutan, atau misalnya hanya sekedar untuk, ya, niat-niat yang lain, ya, bukan untuk mendapatkan ilmu atau mencari ridho Allah. Maka itu semua hanya ya kita sendiri yang mengetahui keadaan diri kita, ya tentunya ya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka ya wajib bagi kita untuk introspeksi. Ini di antara hadis ini menunjukkan di antara cara paling mudah bagi kita untuk mengetahui apakah ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita atau tidak. Ya. Kemudian penulis berkata, Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, "Wallahu jalla wa ala hasa 'ala dzalik." Faqala falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ya Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita untuk memahami agama, menyemangati kita untuk at-tafaqquh fi dinillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah." Laula di sini maknahu al-has. Laula di sini maknanya ya Allah menyemangati. Yakni Allah menyemangati ya, dalam setiap golongan kaum mukminin. Ya, ada kaum mukminin yang di Indonesia, ada kaum mukminin yang di Malaysia, ada kaum mukminin yang di Saudi, di Yaman, di Mesir dan seterusnya. Ya, seandainya dari setiap mereka ada sebagian orang ta'ifah ya yang memperdalam agama, maka ya mereka bisa memperingatkan kaumnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka laula di sini maknanya adalah al-has, yaitu Allah menyemangati ya kaum mukminin untuk memperdalam ilmu agama. Nafara min kulli firqah, yakni min kulli jamaah, min kulli firqatin yakni min kulli jamaah. Karena an-nas kulluhum ma yatamakkanuna min at-tafarru li tafaqquh, walakin yatafaqahu minhum afrad. Yakni Allah menyemangati dalam setiap golongan kaum mukminin ada sebagian orang ya min kulli jamaah, ada sebagian orang dari setiap jamaah kaum muslimin tersebut, yang sebagaimana kita contohkan jamaah kaum mukminin di Indonesia, jamaah kaum mukminin di Malaysia, di Brunei, bahkan di barat ya di Eropa, di Amerika ya sudah mulai banyak kaum mukminin. Maka di setiap golongan-golongan kaum mukminin ini atau jamaah-jamaah kaum mukminin ini ya hendaknya ada sebagian orang yang memperdalam ilmu agama. Mengapa? Karena tidak semua manusia itu mampu untuk tafarru di tafaqquh, untuk ya mendedikasikan waktunya atau ya hidupnya untuk memperdalam ilmu agama. Walakin yatafaqqahu minhum afrad, akan tetapi ya hanya sebagian dari mereka yang bisa memperdalam ilmu agama. Yang dimaksud di sini adalah memperdalam ilmu agama, yakni secara detail. Ya, akan tetapi belajar ilmu agama dasar-dasarnya, yakni misalnya perkara akidah atau kemudian perkara ya rukun Islam, bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa, haji, bagaimana tata cara muamalat secara umum supaya kita ketika kita berbisnis, berdagang tidak terjatuh pada keharaman. Maka ini wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, wajib bagi setiap kaum muslimin. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ya orang-orang yang memperdalam ilmu agama secara terperinci. Ya, tidak hanya belajar bahasa Arab, ya nahwu, shorof, balaghah, akan tapi belajar usul fikih, usul tafsir, usul hadis, ya qawaid dan seterusnya. Secara terperinci seperti ini tentunya tidak setiap orang mampu dan tidak setiap orang memiliki waktu yang luang, ya. Waktu yang luang yang cukup untuk mempelajari hal tersebut. Maka ya itu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ta'ifah, hanya sebagian orang saja. Ya nanti akan dibahas di sini, ini termasuk pembahasan permasalahan fardu ain atau fardu kifayah. Jadi ilmu syar'i, ilmu agama ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu agama yang fardu ain maka itu contohnya adalah ya tata cara contohnya adalah akidah, tauhid, yang mana syirik, yang mana tauhid. Ya, yang mana kufur, yang mana iman, yang mana kufur, yang mana iman, yang mana syirik, yang mana tauhid. Maka ini wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya. Ini fardu ain. Contoh fardu ain yang lain adalah tata cara sholat. Setiap orang harus sholat. Tata cara zakat, ketika seorang tersebut hartanya sudah mencapai nisab, ya maka ya, dan haul, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat, zakat mal, ya, dan zakat-zakat lainnya jika dia memiliki harta tersebut. Kemudian dia harus puasa Ramadan, dia ya wajib menunaikan ibadah haji jika mampu. Maka ini semua ya fardu ain bagi kaum muslimin. Akan tapi di antara ilmu agama ada yang fardu kifayah. Di antara ilmu agama ada yang fardu kifayah, yaitu misalnya perincian-perincian tentang fikih muamalat. Ya, fikih muamalatnya secara umum itu wajib diketahui. Apa itu riba, ya apa itu gharar, itu wajib diketahui, untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin yang mau bermuamalah, yang mau berdagang, berbisnis, bertransaksi. Ya, secara umum wajib bagi mereka. Dan kita melihat prakteknya di kehidupan sehari-hari, maka hampir tidak ada orang yang bisa terlepas dari transaksi muamalat atau transaksi keuangan dengan yang lainnya. Ya, bentuk paling sederhana adalah jual beli atau sewa menyewa dan seterusnya. Maka hukum-hukum secara umum terkait masalah ini, terkait masalah transaksi mana yang halal dan mana yang haram, itu fardu ain. Akan tetapi hukum-hukumnya yang terperinci, ya seperti misalnya ya kaidah-kaidah yang terperinci tentang riba, kemudian tentang gharar, kemudian pendapat para ulama dalam suatu masalah, ya apa itu bai'inah dan seterusnya, maka ini itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi ilmu syar'i itu ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Di antara contoh fardu kifayah yang lain adalah masalah perincian masalah fikih nikah, perincian masalah ya fikih jinayat dan seterusnya. Maka ini adalah fardu kifayah, dan tidak semua orang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari itu semua. Maka ini di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga setiap orang itu tidak ya atau setiap orang itu diwajibkan hanya sesuai dengan kemampuannya. Li'anna ta'ifah lafzun yashmalul qalil wal katsir. Fal wahid yusamma ta'ifah wal itsnan wa tsalatsah wa akthar yusamma ta'ifah. Wa ta'ifah taqillu wa takthur. Ya, karena ta'ifah itu adalah lafaz yang mencakup ya jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak. Jadi ta'ifah itu bisa sedikit bisa banyak. Maka satu orang itu bisa disebut ta'ifah, dua atau tiga orang atau lebih itu juga bisa disebut ta'ifah. Fata'ifah taqillu wa takthur. Maka ta'ifah itu bisa jumlahnya sedikit atau jumlahnya banyak. Nafaro yakni ittajaha ila tafaqquh fi dinillah. Yang dimaksud nafaro pada ayat ini, falaula nafaro min kulli firqati minhum ta'ifah li tafaqquh fi din. Yang dimaksud nafaro di sini adalah ittajaha ila tafaqquh fi dinillah, pergi untuk ya memperdalam ilmu agama, memahami ilmu agama. Fi ayyi makanin yajiduhu, di setiap tempat yang dia bisa temui ilmu tersebut. Fatalabatul ilmi yadhhabuna ila al-ilmi ba'idan kana aw qariban. Maka para penuntut ilmu itu pergi untuk menuntut ilmu, ba'idan kana aw qariban, baik itu jauh ataupun dekat. Dan alhamdulillah di zaman ini untuk menuntut ilmu kita bisa memanfaatkan teknologi. Ya, walaupun jarak antara pengajar dan penuntut ilmu itu jauh, akan tetapi bisa seolah-olah dekat dengan bantuan teknologi. Ya, maka ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, nikmat dari Allah, yaitu apa? Yaitu kita bisa menuntut ilmu walaupun guru yang kita belajar darinya itu jauh dari kita. Adapun kalau di zaman dahulu maka tidak bisa. Di zaman dahulu maka tidak bisa. Kita harus safar. Ya, sebagaimana itu adalah praktek para ulama di zaman dahulu. Mereka safar untuk menuntut ilmu. Ya, mereka safar untuk menuntut ilmu. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini, yaitu apa? Yaitu kita memiliki teknologi, komunikasi, ya video dan seterusnya. Dan alhamdulillah di sini di kajian kita kali ini kita bisa bahkan menampilkan ya halaman kitabnya di hadapan kita, dan kita bisa membaca bersama-sama sembari kalimat per kalimat ini dikaji. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya. Wajib bagi kita untuk mensyukuri dengan cara ya menggunakan nikmat ini dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh bagi kita untuk menjadikan teknologi komunikasi atau teknologi yang secara umum yang kita punya di zaman ini untuk kemaksiatan. Ya, karena itu adalah bentuk kufur nikmat. Ya, itu adalah kufur nikmat. Ya, seperti misalnya ketika seseorang menggunakan ya gadgetnya atau komputernya atau laptopnya untuk kemaksiatan, ya, untuk mengakses website-website yang isinya adalah keharaman, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah bentuk kufur nikmat. Akan tapi kita gunakan semua teknologi yang kita punya saat ini untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka ini adalah bentuk mensyukuri nikmat. Liyatafaqahu fid din, yakni liyatafahamu. Liyatafaqahu, tafaqquh. Ya, maknanya adalah memahami agama, liyatafahamu. Lianal fiqh lughatan al-faham. Karena kata fikih secara bahasa itu maknanya paham. Taqul faqahu syai' idza fahimahu. Ya, yaitu misalnya perkataan seseorang faqahu syai', ya, idza fahimahu. Jadi fikih itu maknanya adalah paham. Maka tafaqquh fid din maknanya adalah memahami agama. Wa amma fi syara', jadi kalau sebelumnya penulis di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan kata fikih secara bahasa. Yang dimaksud makna fikih secara bahasa, yang dimaksud makna sebuah kata secara bahasa, itu maksudnya adalah makna kata tersebut di bahasa Arab. Ya. Ketika Islam belum diturunkan, ketika Al-Quran belum diturunkan, ya, maka orang-orang Arab memahami kata fikih itu dengan makna faham. Ya, ini yang dimaksud dengan makna bahasa. Ya. Adapun makna istilah, ya, istilah syar'i, sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis di sini, wa amma fi syara', fal fiqhu huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Adapun di syariat, istilah di syariat, maka kata fikih itu yang dimaksud adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Jadi yang dimaksud dengan istilah syar'i, ya, itu adalah makna kata tersebut ketika kata tersebut disebutkan di dalil Al-Quran atau Sunnah. Jadi ketika penulis di sini menyebutkan bahwa fikih di syariat, maksudnya adalah makna fikih di dalil Quran dan Sunnah. Seperti misalnya di ayat ini, ya, di ayat falaulana faromin kulifir batu minhum taifatun liyatafaqahu fiddin, liyatafaqahu fiddin. Maka di sini ada liyatafaqahu. Ya, ini satu akar kata dengan fiqh. Maka apa yang dimaksud dengan fikih di sini? Apa yang dimaksud dengan fikih di sini? Yang dimaksud adalah, ya, mengetahui, ya, hukum-hukum syar'i min adillatiha tafsiliyah. Ya, mengetahui hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci. Hadza huwal fiqh. Maka ini yang disebut dengan fikih. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah min al-kitabi was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas sahih. Ya, mengetahui hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan qiyas yang sahih, dan qiyas yang benar. Ya, jadi yang harus diperhatikan di sini, catatan penting di sini, ya. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan makna fikih di sini, beliau menyebutkan ma'rifatul ahkam syar'iyyah, kemudian, ya, tidak dilanjutkan dengan al-amaliyah. Biasanya biasanya istilah fikih di kitab-kitab lainnya itu biasanya ada lanjutannya ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang hukum-hukum syar'i itu terkait dengan amalan. Akan tapi di sini tidak disebutkan, ya, al-amaliyah. Maka, ya, ini adalah isyarat dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa beliau memaksudkan yang dimaksud fikih di sini adalah mengetahui hukum syar'i secara keseluruhan, tidak hanya yang terkait dengan amalan, akan tapi yang juga terkait dengan i'tiqad. Karena hukum syar'i ada yang terkait dengan amalan, ada yang terkait dengan i'tiqad. Ya. Maka yang terkait dengan amalan itu yang kita pelajari di kitab fikih. Seperti misalnya tata cara wudu, tata cara ghusl, tata cara sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ya, fikih muamalat, fikih nikah, dan seterusnya. Akan tapi hukum-hukum syar'i juga yang terkait dengan masalah i'tiqadiyah, masalah i'tiqad, masalah akidah, masalah keyakinan. Yang ini tidak dibahas di kitab fikih, akan tapi dibahas di kitab akidah. Maka yang dimaksud fikih di sini, ya, memang ada beberapa definisi dari para ulama. Ada ulama yang mendefinisikan fikih itu, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh menulis di sini bahwa fikih itu bermakna memahami hukum syar'i, baik itu perkara i'tiqad ataupun perkara amaliyah. Maka keduanya tercakup dalam fikih. Sehingga seorang yang disebut faqih, maka dia adalah orang yang memahami agama baik masalah akidah ataupun masalah amaliyah. Ya, baik masalah i'tiqadiyah ataupun masalah amaliyah. Ya, jadi kata fikih di sini, makna fikih di sini, ketika kita memaknainya seperti ini, makna maka ini adalah makna fikih. Ya, maka ini adalah makna fikih menurut para ulama mutaqaddimin. Para ulama di zaman dahulu, ketika disebutkan kata fikih, itu mereka memahami fikih itu adalah memahami agama secara keseluruhan, baik perkara akidah ataupun perkara amaliyah. Akan tetapi, ya, seiring waktu berjalan, kata fikih kemudian mengalami penyempitan makna, ya, penyempitan makna, yaitu yang tadi kita sebutkan ada tambahan di sini, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang terkait dengan amalan. Jadi itu mengapa ketika kita sekarang di zaman ini, di zaman mutaakhirin ini, ya, ketika kita mendengar kata fikih, maka yang langsung terbersit di benak kita adalah tata cara wudu, mandi atau ghusl, tata cara sholat, zakat, ya, puasa, haji, umrah dan seterusnya. Ya, karena kata fikih di kalangan mutaakhirin itu mengalami penyempitan makna, yaitu fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang hanya terkait dengan amalan saja. Amalan, taharah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan seterusnya. Adapun perkara-perkara akidah, maka itu dibahas di cabang ilmu tersendiri, itu cabang ilmu akidah. Itu di zaman ini begitu, ya, di zaman mutaakhirin begitu. Ya, maka ini tidak masalah, ini hanya masalah istilah saja, ya, masalah istilah saja. Baik. Maka ini adalah makna fikih yang oleh karena itu yang disebut oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala di sini adalah makna fikih secara lebih umum, secara umum, ya, makna fikih menurut para ulama mutaqaddimin. Ya. Baik, maka satu catatan lagi terkait hal tersebut. Jadi kalau di zaman mutaqaddimin seseorang disebut fakih, maka itu berarti dia adalah orang yang memahami ilmu agama secara keseluruhan, baik perkara akidah ataupun perkara amaliyah, baik perkara tafsir ataupun perkara hadis, maka dia adalah orang yang memahami itu semua, fakih, itu disebut fakih, atau memahami sebagian besar dari masalah-masalah tersebut, itu yang disebut fakih di zaman dahulu. Akan tapi di zaman ini, ya, zaman mutaakhirin, ya, zaman mutaakhirin itu zaman yang panjang sekali, tidak hanya di zaman ini, ya, akan tapi sejak ya zaman dulu sudah disebut mutaakhirin, ya. Jadi di zaman mutaakhirin itu yang disebut fakih itu adalah, ya, hanya terbatasi pada orang yang ahli dalam ilmu fikih, cabang ilmu yang khusus yang namanya fikih, yang membahas taharah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan seterusnya. Ya, maka di zaman mutaakhirin ada istilah fakih, ada istilah mufassir, ahli tafsir, ada istilah muhaddits, ahli hadis, ya, dan seterusnya. Maka ini jadi istilah fakih atau istilah fikih itu kemudian mengerucut pada satu cabang ilmu tertentu yang berbeda dengan cabang ilmu tafsir, yang berbeda dengan cabang ilmu hadis, yang berbeda dengan cabang ilmu sirah misalnya, yang berbeda dengan cabang ilmu tarikh dan seterusnya. Ya, maka ini adalah karakteristik yang kita temui di zaman mutaakhirin. Maka tidak masalah, itu hanya istilah saja. Fal fikhu yubna ala adillatin wa ala masadir. Maka fikih itu dibangun di atas dalil-dalil dan di atas masadir. Masadir itu adalah sumber hukum. Ya, sumber hukum yang pertama adalah kitabullah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Itu sumber hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Kemudian yang ketiga, ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Yang dimaksud ijma' di sini sebenarnya adalah kesepakatannya para ulama mujtahid. Ya. Jadi walaupun para ulama terkadang menyebutkan istilah ijma'ul muslimin seperti di sini ijma'ul muslimin, akan tapi yang dimaksud adalah ijma'ul mujtahidin. Ya. Ijma' dari para ulama mujtahidin. Karena mereka yang pendapatnya teranggap yang muktabar. Adapun pendapat orang awam tidak teranggap di ilmu syar'i. Ya, jadi ketika misalnya para ulama mujtahidin, misalnya hanya sedikit, misalnya di dunia ini misalnya, kita anggap permisalan gitu ya, misalnya ada 100 ulama mujtahidin di dunia saat ini, dan ketika 100 ulama mujtahidin tersebut bersepakat atas sebuah masalah kontemporer, bersepakat hukumnya, ya, bersepakat atas sebuah hukum terhadap sebuah masalah kontemporer. Seperti misalnya masalah kontemporer, apa hukumnya bikin kajian melalui aplikasi yang sedang kita gunakan ini, gitu ya. Apa hukumnya melakukan kajian melalui ya, audio seperti ini, pengajarnya di mana, santrinya di mana, apa hukumnya? Maka para ulama mujtahidin di zaman ini, ya mereka ya tidak ada yang mengingkari. Maka ini adalah kesepakatan dari mereka, ya kesepakatan dalam diamnya mereka, ijma' sukuti ini namanya. Yani diamnya mereka itu merupakan ijma', karena kalau mereka tidak setuju maka mereka akan mengingkari, gitu ya. Jadi atau misalnya penggunaan mikrofon untuk kajian, ketika di kajian, ketika di masjid misalnya, atau ketika mengumandangkan azan penggunaan mikrofon, maka para ulama mujtahidin di zaman ini tidak ada yang mengingkari. Ini adalah contoh ijma'. Contoh ijma' di zaman kontemporer. Ya, contoh ijma' di zaman kontemporer. Dan siapa yang berijma', siapa yang sepakat di atas hukum bolehnya menggunakan mikrofon untuk kajian atau untuk azan? Para ulama mujtahidin. Seandainya ada orang awam yang mengingkari, ya, ada orang awam yang menolak, maka pendapatnya tidak teranggap karena ini orang awam, ya. Pendapatnya tidak teranggap, bukan ahli. Maka yang teranggap dalam ijma' itu adalah pendapatnya ahli, yakni apa? Mujtahidin. Wa hadhil usul mujma'un 'alaiha bainal ummah. Maka ya, sumber-sumber hukum ini yang ketiga ini, Al-Qur'an, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma', maka mujma'un 'alaiha. Ketiga ya pondasi ini, ketiga dalil ini, ketiga sumber hukum ini itu adalah perkara yang disepakati di kalangan kaum muslimin, yakni para mujtahidin. Wa aslun rabi', adapun sumber hukum yang keempat, ya dalil yang keempat yang digunakan oleh para ulama ketika mereka ya menyimpulkan hukum, ya mukhtalafun fih, yaitu dalil yang diperselisihkan apakah ini merupakan dalil atau tidak. Wa huwal qiyas, ya. Maka qiyas itu ya adalah contoh dalil yang diperselisihkan. Ulama, sebagian besar ulama dari kalangan mazhab yang empat, mereka ya menggunakan qiyas. Mereka menganggap qiyas itu adalah dalil. Mereka menganggap qiyas itu adalah sumber hukum ya yang sahih. Akan tetapi ya kalangan zahiriyah, ya jadi ada mazhab yang namanya mazhab zahir. Ini mazhab kelima berarti ya, tidak terkenal akan tetapi ada ya, dan kitab-kitabnya tidak sebanyak kitab mazhab yang empat, yang kitab-kitabnya itu banyak dan ya dipelajari oleh kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang itu hanya empat mazhab. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Akan tetapi ya ada mazhab yang lainnya, tidak hanya empat tersebut, di antaranya adalah mazhab Zahiri, kemudian ada mazhab ya At-Tabari, mazhab Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Ya. Jadi mazhab itu sebenarnya banyak, akan tetapi yang kitab-kitabnya tersusun secara rapi dan terus dipelajari dan diajarkan ya dari generasi ke generasi itu hanya empat. Maka qiyas itu ya tidak dianggap dalil oleh mazhab Zahiri. Ila adillatin ukhra wa usulin ukhra fiha khilaf. Dan juga dalil-dalil yang lain dan sumber-sumber hukum yang lain yang di situ ada khilaf. Seperti misalnya istishab, seperti misalnya syar'u man qablana, seperti misalnya istihsan, seperti misalnya ya al-urf, ya seperti misalnya ya saddudz dzara'i dan seterusnya, masalihul mursalah. Maka ini adalah dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama yang itu dibahas di ilmu usulul fiqh, ya. Maka ini adalah termasuk dalil-dalil yang diperselisihkan apakah itu bisa dianggap dalil atau tidak. Walakin hadhihi tsalatsah, al-kitabu was-sunnah wal ijma', la ikhtilafa fiha. Akan tetapi Dalil yang tiga, Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma', maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, hadza huwa al-fiqhu lughatan wa istilahan. Maka ini adalah makna fikih baik secara bahasa ataupun secara istilah. Fa ma'na liyatafaqahu fid din liya'rifu ahkamallahi subhanahu wa ta'ala min masadirha 'ala aidi ahli al-'ilmi wa ahli al-basirah. Maka makna liyatafaqahu fid din, supaya mereka itu paham agama, maknanya adalah supaya mereka itu paham mengetahui hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dari sumber-sumbernya, dari sumber-sumber hukumnya. Itu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan dalil-dalil yang lain. Kalau dalil yang lain tersebut dianggap sebagai dalil. Ya. Ala'aydi ahlil ilmi, mereka memahami agama Allah, mereka memahami hukum-hukum Allah, ya, ala'aydi ahlil ilmi, yaitu dengan penjelasan dan bantuan dari ahlil ilmi, dari para ulama dan ahli basir, ahli ilmu. Wal yanziru qaumahum idza raja'u ilaihim, ya, dan supaya mereka itu memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali kepadanya. Muhimmatul faqih la taqtasiru 'ala nafsi. Ya, tugasnya seorang faqih itu tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri. Ya. Yaitu tidak hanya terbatas dia paham agama supaya dia sendiri doang yang paham gitu ya. Akan tapi bal aidon tamtaddu ila ghairi, akan tapi juga meliputi, mencakup orang lain. Ya, fal faqih yajibu alaihi ay yufaqqiha an-nasa. Ya, maka seorang faqih itu wajib baginya untuk membuat orang lain untuk menjadi faqih juga, untuk membuat orang lain juga paham agama. Wa yu'allimahum wa yanshuru ma'atahu Allah min ilmi. Dan supaya faqih tersebut mengajarkan mereka dan menyebarkan apa yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu. Wala yakhtazinahu li nafsihi faqat, dan agar dia itu tidak menyimpannya, tidak menyimpan ilmu tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Fadalla hadza ala anna al-inzar wa ad-da'wah ila Allah wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la yakunu illa ba'da al-fiqhi fi dinillahi 'azza wa jalla. Maka ini menunjukkan bahwa inzar, memberikan peringatan seperti yang disebutkan di ayat ini, wal yunziru qaumahu idza raja'u ilayhi, supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya agar ketika mereka kembali kepadanya. Maka di sini memberi peringatan, yakni berdakwah ya, kepada Allah atau amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak bisa dilakukan kecuali setelah memahami agama Allah. Ya. Memberikan peringatan kepada orang lain, mengajarkan agama kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain, ya, berdakwah, mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, itu wajib dilakukan di atas ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini liyatafaqahu fid-din, baru kemudian wal yunziru qaumahu. Jadi harus tafaqquh fid-din terlebih dahulu baru memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi harus dilandasi ilmu. Karena kalau tidak dilandasi ilmu, maka ya dakwahnya itu bisa jadi salah, yang dia ajarkan bisa jadi salah, dan dakwah itu termasuk amalan. Dan ketika beramal tanpa ilmu, maka kita kembali ke pembahasan kita yang tadi, dia termasuk beramal tanpa ilmu. Falladzi lam yatafaqqa fi dinillah la yasluhu ay yakuna mu'alliman wa la yasluhu ay yakuna da'iyan wa la yasluhu ay yakuna amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar. Ya, orang-orang yang tidak tafaqquh fid din, tidak belajar agama, maka tidak pantas bagi dia untuk menjadi pengajar. Tidak pantas bagi dia untuk menjadi da'i. Tidak pantas bagi dia untuk menjadi seseorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Mengapa? Karena dia belum tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Seseorang bisa mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar itu ketika seseorang telah mempelajari ilmu agama. Idz la budda ay yakuna mutafaqqihan fid din qabla ay yubashiru hadhihi al-a'mal hatta yakuna 'ala basirah. Karena tidak boleh tidak, ya, wajib bagi dia untuk memahami agama terlebih dahulu, belajar agama terlebih dahulu dengan baik sebelum dia mempraktikkan amalan-amalan ini, melakukan amalan-amalan ini, ya, hatta yakuna 'ala basirah, sehingga dia itu berada di atas ilmu dan basirah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya maka Allah berikan dia pemahaman agama. Maka fadalla hadza ala anna man faqqahahu Allahu fi dinihi faqad arada bi khairan. Maka ini menunjukkan bahwa ya barang siapa yang Allah berikan dia pemahaman agama, maka Allah menginginkan dia kebaikan. Ya, maka Allah menginginkan kebaikan untuknya. Wa dalla bi mafhumi ala anna man lam yufaqqihu Allahu fi dinihi annahu lam yurid bi khairan. Maka ini menunjukkan ya mafhum dari hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang Allah tidak berikan dia pemahaman agama, maka itu berarti Allah tidak menginginkan dia kebaikan. Haji. Ya. Jadi barang siapa yang Allah tidak berikan dia pemahaman agama atau ya Allah tidak berikan dia semangat untuk memahami agama, maka itu adalah tanda ya yang bisa kita ketahui saat ini. Kita bisa introspeksi diri kita, bukan mengintrospeksi orang lain ya, kita introspeksi diri sendiri. Yaitu itu adalah tanda bahwa Allah tidak menghendaki kita kebaikan. Azim. Auzubillahi min dzalik. Ya sehingga wajib bagi kita untuk semangat menuntut ilmu agama karena itu adalah ya tanda bahwa Allah menghendaki kita kebaikan. Dan tentunya kita menginginkan bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Maka itu bisa kita mulai dengan kita semangat menimba ilmu agama sejak sekarang. Fahadha dalilun ala fadli tafaqquh fi dinillahi azza wa jalla. Maka ini adalah dalil dari keutamaan tafaqquh fi din. Ya, ini adalah dalil keutamaan tafaqquh fi din. Wa ala dhammil i'radi ani tafaqquh fi dinillah. Dan ini juga adalah dalil tercelanya ya, berpaling dari memahami agama Allah. Ya, maka kemudian penulis ya membahas dua jenis tafaqquh fiddin atau dua jenis ya ilmu agama yang telah kita singgung secara ringkas tadi ya, yaitu al-fiqhu fiddinillah yakunu ala qismain. Fikih atau memahami agama itu ya terdiri atas dua jenis ya, dua kategori. Qismun wajibun ala kulli muslim dzakaron kana aw unsa hurran aw abdan waliyan aw faqiran malikan aw sa'lukan kullu muslimin yajib alaihi ay yatafaqqahu fi hadzal naw' min al-fiqh, yaitu jenis yang wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, baik orang merdeka atau budak ya, waliyan aw faqiran, baik orang kaya ataupun orang miskin, malikan aw sa'lukan, baik dia adalah raja ataupun ya orang yang miskin, orang yang bawahan. Ya, kullu muslim, setiap muslim itu wajib untuk ya memahami kategori fikih yang ini, kategori fikih yang pertama ini. Wala yasau ahadan ay yajhalahu. Ya, tidak boleh bagi seseorang untuk tidak mengetahui atau jahil, ya, tidak boleh baginya untuk jahil dalam perkara ini. Wa dzalika ma yastaqimu bihi dinuhu min umuril aqidah wa ahkamish shalah wa ahkamiz zakah wa ahkamish shiyam wa akamil haji wal umrah wa hiya arkanul islamil khamsah. Ya, maka ini yang termasuk kategori pertama ini adalah ma yastaqimu bihi dinuhu. Ya, sesuatu yang agama yang menjadi tegak, yaitu berupa perkara akidah, perkara hukum-hukum salat, hukum-hukum zakat, hukum-hukum puasa, hukum-hukum haji dan umrah. Maka ini adalah rukun Islam yang lima. Ya. Maka akidah dan rukun Islam yang lima termasuk kategori yang pertama ini. Yaitu apa? Wajib bagi setiap muslim, fardu ain. La yasau ahadan ay yajhala ahkam hadhil arkan li'annaha mukallafun biha kullu muslimin. Ya, tidak boleh bagi dia untuk jahil terhadap hukum-hukum ini, ya, hukum-hukum tentang akidah dan hukum-hukum tentang rukun Islam yang lima ini, karena setiap muslim itu wajib untuk mengetahuinya. Wa hadzal fiqhu wajibun 'alal a'yan la yu'dziru ahadun bi jahlih. Maka fikih kategori ini itu wajib bagi setiap orang, tidak diberikan uzur bagi seseorang yang jahil terhadapnya. Wa an-naw'u tsani wajibun 'alal kifayah idza qama bihi man yakfi saqatal ismu 'anil baqin. Jenis kedua dari fikih ya adalah jenis yang wajibun 'alal kifayah, yakni fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu 'anil baqin. Jika ada orang-orang yang sudah memahami perkara tersebut dan jumlahnya sudah mencukupi, maka ya saqatul ismu 'anil baqin, maka gugur dosa terhadap yang lainnya. Wa baqiya fi haqqihim sunnah. Maka ketika yang lain tersebut mau belajar, maka itu hukumnya menjadi sunnah. لأن المقصود من هذا النوع أن يوجد لحاجة المسلمين إليه. Karena maksud dari kategori jenis kedua ini, fardu kifayah, itu adalah, maksudnya adalah, tujuannya adalah ayyujad lihajatil muslimina ilaih. Bahwa ada orang yang, ada orang-orang yang telah mencukupi kebutuhan kaum muslimin ya, dalam perkara-perkara tersebut. Fa'idha qawma bihi may yakfi hasolal maksud. Jika ada orang-orang yang sudah mencukupi ya, dalam perkara-perkara tersebut, maka hasolal maksud. Maka tujuannya telah tercapai. Wa ta'addal wajib, maka kewajiban sudah tercapai, yakni wajib kifayah, fardu kifayah. Fardu kifayahnya sudah tercapai. Wa baqiya fi haqqil baqiyah sunnatan min afdhalil ibadah. Dan ketika itu sudah tercapai, sudah ada orang-orang yang sudah mencukupi di perkara-perkara tersebut, maka ketika ada orang lain yang juga mau melakukannya, maka itu menjadi sunnah baginya. Termasuk ya, perkara ibadah yang paling utama. Ya, wa hadza mithlu ahkamil muamalah wa ahkamil mawarith wa ahkamil anqiyah wa at-talaq wa ahkamil jinayat wa ahkamil at'imah wa ahkamil qada' la budda an yujada fil muslimin man yaqumu bit tafaqquhi hadhihi al-abwab li hajatil muslimina ilaiha. Ya, maka contoh yang fardu kifayah itu contohnya adalah hukum-hukum yang terperinci tentang muamalat, tentang ya ilmu waris, tentang fikih nikah dan tolak, tentang jinayat, kriminalitas, tentang at'imah, tentang fikih makanan, mana yang halal, mana yang haram, tentang ahkamil qadha, tentang ya, memberikan keputusan dalam peradilan, ya, dan seterusnya. La budda ayyujada fil muslimin man yakumu bitafakku fi hadhil abwab. Ya, tidak boleh tidak, harus ada di kalangan kaum muslimin yang memahami bab-bab ini. Kenapa? Karena kaum muslimin butuh terhadapnya. Lakin la yajibu an kulli fardin bi'aini. Akan tapi tidak wajib bagi setiap muslim. Setiap mukmin tidak wajib. Tidak wajib bagi setiap orang. Kenapa? Karena kalau tidak maka itu akan memberatkan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Kemampuan setiap orang berbeda-beda, waktu setiap orang berbeda-beda, kesempatan setiap orang berbeda-beda, maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya fardu ain, akan tapi menjadikannya fardu kifayah. Walakin man fihi al-kifayah wa fihi al-ahliyah yata'aqqadu fi haqqihi dhalik. Akan tapi orang yang memiliki ya kapabilitas dan memiliki kapasitas, maka ya itu sangat ditekankan baginya, sangat ditekankan baginya untuk mempelajari bab-bab tersebut. Ya. Maka kita simpulkan di sini bahwa ya di perkara fikih itu ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Ya, walaupun misalnya fardu kifayah sudah terpenuhi, akan tetapi ya orang yang mempelajari bab-bab yang termasuk fardu kifayah tersebut itu dia akan mendapatkan pahala dan termasuk sunnah min afdhalil ibadah, termasuk perkara sunnah yang termasuk perkara ibadah yang paling afdol. Itu kalau ya, jumlah yang mencukupi sudah terpenuhi. Akan tetapi di zaman ini belum mencukupi. Ya, di zaman ini belum mencukupi. Di zaman ini orang-orang yang jahil masih sangat banyak. Ya. Sedangkan orang yang berilmu dan orang-orang yang berusaha untuk menuntut ilmu agama masih sedikit. Ya, dibandingkan orang-orang yang tidak semangat menuntut ilmu agama. Maka, wallahu'alam di zaman ini bisa jadi jumlah fardu kifayah itu belum tercukupi, terutama di sebagian daerah gitu ya, yang tidak bisa memahami bahasa Arab, sehingga para ulama di yang berbahasa Arab dan kitab-kitab literatur yang berbahasa Arab tidak bisa mereka akses. Ya, jadi terutama di ya untuk orang-orang yang seperti ini ya, fardu kifayahnya belum tercukupi, ya, fardu kifayahnya belum tercukupi. Wal fiqhu aidan yang qasimu ila fiqhin fil aqidah. Wahada ma yusamma bifikih akbar. Fikih itu juga mencakup dua hal. Ya, fikih dalam masalah akidah dan fikih dalam masalah amalan. Ya, fikih dalam masalah amalan. Ya, ini yang telah kita sebutkan tadi. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ketika mendefinisikan kata fikih, beliau tidak menyebutkan kata amaliyah. Itu adalah isyarat dari beliau bahwa fikih itu yang beliau maksudkan termasuk juga perkara akidah. Maka di sini beliau menjelaskan bahwa fikih itu juga ya, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fikih dalam masalah akidah. Ini yang disebut dengan fikih akbar. Ya, di catatan kaki Ya, walil imami Abi Hanifah rahimahullah kitabun fil raddi alal qadariyah sammahul fiqh al akbar. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah memiliki kitab yang berisi bantahan terhadap orang-orang qadariyah yang beliau beri judul dengan nama Fiqh Akbar, al Fiqh al Akbar. Maka memahami perkara akidah itu termasuk al Fiqh al Akbar. Ya, fiqh kategori pertama. Wa huwa ma'rifatu ahkamil akidah min ma'rifati tauhid wa ma'rifati syirki al akbar wal asghar wa ma'rifatu ma yata'allaq bil akidah. Ya, jadi fikih jenis pertama ini adalah mengetahui perkara-perkara akidah, ya, seperti misalnya mengetahui perkara-perkara tauhid, perkara syirik akbar dan asghar, mana yang syirik, mana yang tauhid dan seterusnya, mana yang kufur, mana yang iman, dan ma'rifatu ma yata'allaq bil akidah, dan mengetahui ya apa-apa yang terkait dengan akidah. Wa ma'adahu min al-fiqhi fil ibadat wal mu'amalat ila akhiri yusamma bil fiqhil 'am. Adapun fikih yang lainnya, kategori kedua, yakni kategori kedua dari fikih itu adalah ya yang mencakup perkara ibadat dan muamalat, ya, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan seterusnya, maka ini yang disebut dengan fikih 'am. Jadi kata fikih yang kita pahami saat ini yang membahas taharah, salat, zakat, puasa, haji, umrah dan seterusnya, maka itu termasuk fikih jenis kedua dan itu disebut fikih 'am. Wa an-naw'ul awwal ihtassa bihi kutubul aqaid wa kutubut tauhid, amma an-naw'u tsani ihtassa bihi kutubul fikhi al-ma'rufah. Yabda'u min at-taharah wa ahkamil niyyah wa yantahi bi kitabil iqrar fi akhiri kitabil qada. Ya, jadi jenis pertama dari fikih yaitu perkara akidah itu dibahas di kitab-kitab akidah dan kitab-kitab tauhid. Sedangkan perkara kedua, jenis kedua atau kategori kedua dari fikih itu ya yang dibahas di kitab fikih, yang dibahas di kitab-kitab fikih yang ada saat ini, yang diawali dari thaharah dan hukum-hukum tentang air, kemudian diakhiri dengan kitab iqrar di akhir dari kitab qada. Ya. Maka ini adalah ya dua kategori dari fikih yang insya Allah kita akan membahas berikutnya, ya, pembahasan berikutnya dari Muqaddimah Syekh Al-Fauzan terhadap kitab beliau ini, Hafizahullah Ta'ala. Ya, di pertemuan berikutnya insya Allah, beliau kemudian akan membahas ya, fikih jenis kedua, ya, yaitu fikih am. Ya, fikih kategori pertama, jenis pertama adalah fikih dalam masalah akidah, dan fikih kategori kedua adalah fikih dalam masalah amalan, yaitu fikih yang kita kenal saat ini. Dan kedepannya ya di mukadimah ini beliau akan membahas ya beberapa hal terkait fikih yang berupa amalan, seperti misalnya ya syubhat sebagian orang yang tidak mau belajar fikih dari kitab fikih, akan tapi mereka maunya belajar fikih langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, beliau membantah pemahaman sebagian orang tersebut. Kemudian juga nanti beliau akan membahas bagaimana ya ada dua jenis, mustahid dan orang awam, bagaimana ya mustahid itu seharusnya ya ya beristimbat, dan bagaimana orang awam seharusnya ya mana pendapat yang harus diambil oleh orang awam, terutama ketika ya yakni kita mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini dibahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.